Bismillah. Sekarang ke berapa? 18. Qala al-mu'allif rahimallahu taala ats-tsamin asyar, yang ke-18. Fa'a'il. Fa'a'il. Apa wazannya? Apa wazannya? Apa wazannya? Apa? Apa? Apa? Suaranya? Bil fathi wa kasri ma ba'dal alif. Dengan di fathah kemudian di kasrah setelah alif. Fa'a'il. Wa yattaridu fi rubai mu'annas. Masya Allah. Dia ini dikiaskan pada rubai 4 huruf terus mu'annas. Apa? Mu'annas. Salituhu madda. Dengan syarat huruf ketiganya adalah huruf mad. Jadi 4 huruf mu'annas ketiganya adalah huruf mad. Yaitu apakah waw, ya, atau a? Alif. Yang penting huruf apa? Mad dan mu'annas. Sawa'un kana ta'nituhu bi ta'u bil alifi mutlaqo. Sama saja apakah ta'nitnya dengan ta atau dengan a? Alif secara mutlak. Alif secara mutlak maksudnya mamduda au maksurah. Alif secara mutlak maksudnya apa? Mamduda au maksuro. Tulis itu Ahmad. Nanti antum lupa ketika pulang di gontang. Lihat-lihat saja. Paham Ahmad? Alif tanid mamduda atau maksuro. Au bil makna atau mu'annasa karena makna. Karena kadang ada kata lafadznya mudzakkar tapi maknanya apa adalah? Mu'annas, semuanya dijamak ke fa'a'il. Contoh, sahabatun, sahaib. Sudah lihat? Contoh, sahabah, kasahabatin, sahaib. Pertanyaannya, dari mana Hamzah? Dipahami ini? Paham pertanyaannya? Dari mana Hamzah? Dari A? Alif. Alifnya itu? Dari mana? Dari sigo muntahan jumu. Koedanya kan kalau ada alif terletak setelah alif, maka harus diubah menjadi Hamzah. Paham mubar? Yakin? Risalah jamak rosail. Sama ceritanya. Sohifah jamak sohaib. Dari mana alif Hamzah? Dari mana Hamzah? Dari ya. Alifnya dari mana? Alifnya jamak. Ketika tambah alif setelah huruf kedua, maka ya jatuh setelah a, alif. Maka ya kalau terletak setelah alif tambahan, maka ya diganti menjadi Hamzah pasti. Du'abah jamaknya? Nah, apa? Dawaib. Dari mana waw? Dari mana waw? Ya dari Hamzah. Doa. Ya nanti akan ada cerita bahwa Hamzah bisa diubah jadi waw. Iya. Paham gak ini? Akan ada di bab ilal. Termasuk perubahannya adalah Hamzah bisa diubah menjadi apa? Wow. Jelas ini bab 3 datang semuanya. Jadi asalnya itu situ adalah da'aib. Aslinya menjadi cetakan antum apa? Dawa semua. Alhamdulillah. Jadi diubah hamzanya dari wow. Lihat halubah jamak shimal bil kasri di kasro wa shamal bil fathah. Rih tahubbu min jihatil qutb shimali. Maksudnya shimali ini atau bisa shamali, dia adalah angin yang bertiup dari arah kutub shimal. Apa kutub shimal? Kutub utara atau selatan? Shimal, utara atau selatan saya lupa. Kutub apa? Tidak ada yang tahu. Shimali. Tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada yang tahu kita lihat kamus daripada kita ragu. Shimali. Enggak ada tahu sampai sekarang? Kita tanya pemilik kamus utara, langsung dijawab oleh kamus. Karena Ahmad enggak mau jawab. Jadi ini shimali atau shamali, dia adalah rih angin tahubbu min jihatil kutbi shimali, adalah angin yang bertiup dari arah kutub utara. Paham? Kalau selatan apa bahasa Arabnya? Hah? Janub. Janub, bukan junub, janub. Jamannya apa? Mau shamali atau shimali? Jamannya apa? Shamail. Ajuz. Jama? Ajaiz. Sa'id. Sa'id tapi hayalan. Lihat alam, alam mro'ah. Nama perempuan. Masalahnya Sa'id Anna ini nama laki-laki. Paham ini? Sa'id nama laki-laki. Tapi dijadikan nama, dihayalkan. Anggaplah Mubar kasih nama anaknya menjadi apa? Sa'id. Paham? Bukan Sa'idah. Tapi apa? Sa'id. Sudah. Ini muannas apa ini? Muannas apa ini? Muannas apa? Ma'nawi. Maknanya muannas. Lafaznya apa? Lafaznya apa? Mudzakkar. Apa jamaknya? Sa'id. Hubaro. Jamaknya? Jamaknya? Ini contoh alif tanwin maksurah. Habaro jamak habair. Pertanyaannya, dari mana hamzah? Dari alif yang setelah ba. Paham? Dari mana alifnya? Tambahan dalam jamak sigha mutajjim harus ada alif setelah kedua. Paham? Kemudian mana alifnya? Ya, nanti akan ada cerita bahwa ketika antum jamak taksir kata yang lima huruf, kata yang lima huruf, maka dihilangkan alif terakhirnya. Kalau alif, kalau huruf lain, akan ada cerita juga nanti di bab ilal, huruf lain, maka hilang huruf yang semakrot dengannya. Paham? Atau huruf tambahan. Huruf tambahan atau huruf yang semakrot dengan tambahan. Kita akan lihat semua nanti. Ada semua ceritanya. Iya. Jadi jamaknya apa itu? Tadi habail. Jalula ini alif tanwin mamdudah. Jalula ini qaryah di Faris, satu nama kampung di Faris. Jalula apa jamaknya? Apa jamaknya? Jalail. Wa yustaratu fi ditta min hadhil amthila, dan dipersyaratkan pada kata yang memiliki ta dalam contoh ini al ismiyah. Paham kan? Ya, dipersyaratkan apa? Al ismiyah. Harus dia apa? Tahu ismiyah? Harus dia isim illa fa'ilah, kecuali wazannya fa'ilah. Fayustarut fihi alla takuna bima'na maf'ulah. Dipersyaratkan padanya dia tidak bermakna maf'ulah. Maksudnya harus bermakna fa'il. Jelas. Wasyadda dhabiha, masalahnya ini dhabiha maknanya apa? Madbu, karena dhabiha bermakna madbu yang disembelih. Maka dianggap apa? Syad. Dhabiha dia jama menjadi apa? Dabaih syad. Syad. Ada tapi syad. Wa naduro fi wasid. Jarang pada kata wasid. Wa ismun lil bait. Au fana'i. Dia adalah nama untuk rumah. Atau fana'i. Atau apa fana'i? Perabotnya. Ya, tikarnya. Jamannya apa? Wasoid, wasid, apa? Waso, wasoid. Wafi jazur, dia jama menjadi apa? Jazair. Fi, wafi sama, dia jama apa? Ismilil matar. Ini sama, nama bukan langit, tapi nama untuk hujan. Nama untuk hujan. Dia bilang apa? Nama untuk hujan. Ismilil matar, bandara, bandara. Nama bandara ya? Dia bilang sama i de jamaknya. Jelas ini? Ini semua mereka anggap apa? Tadi pertama dhabiha dianggap syad. Kemudian ini apa? Yang terakhir ini apa semua ini? Nadir. Apa artinya nadir? Hah? Jarang. Apa si asyar yang ke-19 dari jamak taksir adalah fa'ali. Fa'ali sama ini. Ya, bi fathi awwalihi wa tsanihi dan bi fathah yang pertama dan kedua fa'a wa kasri robihi dan kasro yang keempat fa'ali. Paham? Al-Isrun yang ke-20 langsung karena sama kiasannya. Fathu awwalihi fa'ala fathu awwalihi wa tsanihi wa robihi. Fathah yang pertama, kedua dan keempat. Kan mirip kan? Fa'ala bam wa hatani sigotan tashtarikani fi asya wa hatani sigotan tashtarikani fi asya wa yanfaridu kullu minhuma fi asya. Masya Allah, dua sigo ini berserikat pada beberapa perkara dan bersendiri pada beberapa perkara. Jelas ini? Berserikat pada beberapa perkara dan bersendiri pada beberapa perkara. Kita akan lihat di mana berserikat dan di mana bersendiri. Akan dijelaskan. Fatastarikan fi fa'la isman. Keduanya berserikat pada mufrad yang fa'la isim. Kasohro jama'. Sohro jama'. Sohari boleh juga. Soharo pahamubar. Kenapa lihat syahri? Kenapa antum selalu lihat syahri? Kenapa syahri? Dia selalu lihat antum. Oh, dari tadi tidak ada batu. Alasan ini. Kasihan dia batu-batu. Syahri, batu enggak tadi? Pernah batu? Selama duduk? Enggak pernah? Jangan kasihan Pak Syahri, kasihan sama saya, ngomong sendiri kasihan. Syahril biar saja biar dia batu, tapi saya ngomong sendiri. Antum perhatian Syahril, tidak perhatikan buku. Antum tidak kasihan sama saya? Mubar? Antum tidak kasihan sama saya? Ngomong sendiri seperti orang gila? Tidak kasihan? Mubar? Tidak? Tidak? Tidak? Tidak kasihan? Bilang, kasihan atau tidak? Tidak. Tidak kasihan? Hah? Kasihan? Perhatikan juga saya kasihan. Saya juga butuh diperhatikan. Dah? Berapa kali saya cuma perhatikan. Ingat saya ngajar walaupun di buku mata, tapi kan saya lihat orang. Ya, berapa kali lihat sehari? Lihat lagi. Ada apa ini? Di mana saya baca mubar? Di mana saya baca? Mubar, assalamualaikum. Di mana saya baca? Apa? Mana nadir itu? Mana nadir? Yang mana itu? Bukan lagi nadir tadi mubar, naduro. Itu kita sudah, itu masih di Pulau Muna, mubar. Ini kita sudah di Pulau Makassar, sudah di yang ke-19 dan ke-20. Kan saudara, itulah faedah dari melihat orang sebelah. Nggak? Jangan ulangin. Iya, Masya Allah. Dari kedua, jadi keduanya fatastarikan fi fa'la. Keduanya berserikat. Tunjuk itu saudara, yang di samping. Kasih tahu. Fatastarikan fi fa'la isman. Keduanya berserikat pada fa'la yang isim, bukan was. Kasohara jamanya sohari. Sohara boleh dua. Paham ini? Boleh? Dua. Ausifa ya mustad la mudakkar laha sifat, tapi sifatnya tidak punya apa? Sifat yang tidak punya mudakkar, artinya hanya ada apa? Muannas. Ka adro. Apa artinya adro? Apa artinya adro? Gadis. Gadis. Pi. Pi. Pi. Pingitan. Kalau perempuan tidak dipingit. Kalau laki-laki tidak dipingit. Iya, dia dipungut di luar. Iya, ini perempuan. Adro ini adalah gadis apa? Bingitan yang belum menikah itu disembunyikan di tengah rumah. Ya, dipingit. Itu adro bahasa Arabnya. Waktu di jamaknya dulu, jamaknya. Ini kan mufradnya. Jamaknya adro. Adari, boleh? Adaro, boleh. Paham? Ya, jelas sekali. Kemudian karbala wafidil alif al-maksuro litanif. Demikian pula pada kata yang punya alif maksuro, tapi alif maksuronya ini untuk apa? Ta'nif, sama, bisa dua. Ka hubla, jamak? Habali, bisa? Habala, boleh. Wa alifuhu lil-ilhaq. Iya? Terus awil ilhaq. Atau untuk apa? Ilhaq. Tahu ilhaq? Untuk diikutkan dengan kata yang lain supaya sama wazannya. Seperti zifro. Bikasril awal. Di kasro awalnya. Zifro. Ini adalah isim lil'azm. Asyakhis. Khotfa udunin naqo. Ini zifro ini. Dia adalah nama untuk azm. Untuk tulang. Yang muncul di belakang. Telinganya unta. Tulang yang muncul di belakang telinganya unta. Namanya apa? Zifro. Apa jamaknya itu? Wa alifu lilhaq bidirham. Alifnya itu untuk diikutkan dengan dirham. Artinya supaya sama dengan wazannya dirham. Dirham. Akhirnya ditambahkan apa? Alif. Jadilah apa? Zifro. Sama? Sama? Pertanyaannya apa jamaknya? Zifro, apa namanya? Boleh zafari, boleh? Zafaro. Wa alqa sama bi fathil awal, bi fathah awalnya isim linabatin. Ini nama untuk tumbuhan. Nama untuk tumbuhan. Jadi jamak dulu sebelum kita lihat sebentar. Alqa jamak? Alaqi, boleh? Alaqa, boleh. Paham? Sudah, semua itu tadi yang saya katakan ada di sini. Fatakulu fi jam'iha, antum katakan pada jamaahnya, sohari, soharo, adari, adaro, cuma hilang ya-nya kan, diperlakukan seperti kodin. Paham? Iya. Habalin, habala, zafarin, zafaro, alakin, alako. Jelas? Ini berserikat. Dua ini, semua ini bisa. Fa'ala, fa'ali, bisa. Watamfaridul fa'ali. Dan bersendiri fa'ali bi kasri lam fi asya. Dan di kasro lamnya pada beberapa perkara. Minha fa'la. Di antaranya dia bersendiri pada kata yang berwazan fa'la. Di fatin pasukun. Di fata kemudian sukun. Fa'la kamaumah. Seperti apa? Maumah. Mirip bahasa Makassar ya. Maumah. Maumah, paham amat? Maumah, ya ini bisa juga ini. Kalau mau sekali kan, maumah, ya, tawajjuh. Kalau dalam bahasa Arabnya, tahu tawajjuh? Sudah mau sekali, ya. Ditambahkan, kalau ini munada yang bermana apa kemarin? Tawajjuh. Iya, sama. Tapi ini isim mufrad, bukan munada. Ini untuk apa ini? Ismul falatil wasi'ah allati la nabata biha. Ini maumah adalah nama untuk falah, untuk padang, apa lagi namanya itu? Untuk sahara, untuk sahara, padang sahara. Tahu padang sahara? Tanah kosong yang luas tidak ada tumbuhannya. Hah? Padang apa? Hah? Padang pasir. Baik. Padang pasir. Antum paham sih? Hah? Ya. Itu maumah. Untuk fala, tanah tempat yang luas yang tidak ada tumbuhannya. Ya, biasanya kalau yang tidak ada tumbuhan itu kalau pasir. Nah, karena kalau tanah namanya tanah pasti ada tumbuhannya. Jelas? Paling tidak tumbuhan berduri. Yang hidup di situ. Wa fi'la sama ini bil kasri. Kasi'lah. Seperti si'lah. Siapa ini? Isim li akhbatil gilan. Ini nama untu yang paling buruk dari syaitan. Gilan nama syaitan. Ya. Wa fi'liyah. Fi'liyah. Ini juga dijamak ke sini nanti bersendiri fa'ali bi kasratain bainahuma sukun mukhaffaful ya dengan dikasro keduanya fi'li antara keduanya ada sukun fi'li diringankan ya-nya fi'liyah dan tasdid ka hibriyah seperti hibriyah apa arti hibriyah wa huwa ma yu'laku ma yu'allaku bi usuli sya'r dia apa yang digantung dengannya apa yang digantung diikat dengannya digantung dengannya usul asy'ar apa usul syar rambut itu di kepalanya ini usulnya ya ini alat hibriyah yang biasa dipakai di situ dipaham ini di usul asy'ar atau usul syar ini pangkal rambut paham Ahmad enggak apakah bahasanya ini ini usul syar. Hah? Bandolnya. Iya, ini intinya. Ini usul syar, ini Ahmad tidak paham. Paham usul syar? Pangkal rambut? Coba cabut rambutnya Ahmad. Ada yang putih keluar itu usul syar. Maksudnya di pangkal rambut ini dipakai ini alat. Namanya apa? Hibriyah. Apakah, ya apa ini bahasa kita ini? Banyak tadi penafsiran. Ada konde. Iya. Ada apa lagi dia nih, saudaraku ini? Hah? Perempuan yang tahu ini. Iya, karena mereka sering ikat rambut. Kalau laki-laki. Iya, nanti kalau menikah Ahmad, tanya istrimu. Iya. Kata belum? Kanakholah ad-dakik. Dia bilang, apa? Apa dia itu? Kanakholah. Hah? Kanukhola ad-dakik. Seperti nukhola ad-dakik. Apa nukhola ad-dakik? Apa nukhola? Hah? Seperti nakhal halus. Maksudnya yang ikatannya itu. Ya? Wama yatatoyar min zago bil kutn. Min zago bil kutn. Warish. Au, maksudnya ini arti Hibriyah semua ini. Au atau ma yatatayyar apa yang terbang dari zagobul qutn dari qutn itu apa qutn katun yang terbang darinya itu kalau kita bisa melihat kalau ada matahari yang masuk di rumah ada matahari masuk rumah kita bisa lihat itu yang terbang putih-putih kecil bisa? Hah? Itu namanya zagob al-qutn. Paham ini? Atau apa? Kata beliau warish. Rish ya bulu-bulu kecil. Itulah Hibriya. Bulu-bulu apa? Kecil. Rish. Wa fa'luwah. Demikian pula, di antara wazan yang dia bersendiri dengannya adalah fa'luwah. Bifatin fasukun dengan dipatah kemudian sukun fadom fatah sukun kemudian doma fa luah ka arkuah di kata-kata asing semuanya isim lil khosyabah al mutaridah fi fami adal ini antum pasti tahu ini dia adalah nama ini arkuah nama untuk kayu yang melintang di mulut dan mulut ember atau alat untuk mengambil air ke dalam sumur. Itu ada dal, tempat air yang mau dipakai ambil di dalam, ada kayu itu yang di tengahnya. Paham? Orang Muna tahu ini. Karena ada sumur Muna. Hah? Nama kayu yang melintang itu, yang dipaku itu, di sebelah kiri dan kanan namanya apa? Apa namanya? Arkuah. Paham ini, Mubar? Itu namanya apa? Arkuwa. Paham gak Ahmad? Namanya nih asing-asing katanya. Wa ma hudifa awwalu zaidai. Demikian pula apa yang dihilangkan awal tambahannya. Masuk ke sini nanti. Apa yang dihilangkan awal apa? Tambahannya. Seperti apa? Kahabanto. Apalagi ini habanto. Ini isim li adimil baton. Nama untuk orang yang besar perutnya. Ya, si battala. Bahasa Arabnya habanto. Mirip kan? Ya, orang yang apa? Besar perutnya. Jangan tersinggung Ahmad. Tidak sih. Ya, antum kan bukan perutnya besar, badannya. Ya. Bahasa Arab orang besar perutnya apa? Habanto. Habanto. Ya. Bukan yang besar badannya, besar perutnya. Wa qolan suah. Ya, kalau qolan suah antum tahu? Enggak tahu? Qolan suah. Ini lima yulbas ala ra'as. Ini untuk yang dipakai di atas kepala. Namanya qolan suah. Bahasa kitanya? Hah? Songko. Apa Mubar? Songko. Songko. Terus wa bulah niyah. Masya Allah. Bulah niyah. Bidomin fafatin fasukun fakasr. Bulah. Bulah. Doma fatah sukun kasr. Bulah niyah. Apalagi dia? Isim lisi'atil aish. Ini nama untuk orang yang lapang hidupnya. Yang lapang hidupnya. Bahasa Arabnya apa? Bulah niyah. Masya Allah. Wa hubaro bidomil awal. Ya. Sekarang tinggal di jama' semuanya. Semua lewat tadi itu sekarang kita mau jama'. Jama'nya mawami. Dihilangkan ya di situ ya. Mawami jama' untuk apa ini? Mauma. Bukan mauma. Mauma. Mauma. Mauma. Bukan Makassar ini. Ini bahasa Arab. Mauma. Jamanya mawami. Mawami. Cuma di situ hilang apa? Ya-nya. Wasa'ali. Ini jama untuk siapa tadi? Hah? Apa? Si'la. Huba habari. Jama untuk? Hibria. Aroki. Jama untuk? Arkuwa. Habati. Jama? Habanto. Kolasi. Jama untuk? Kolansuah. Balahi. Bulahnia. Habari. Jama dari? Hubaro. Semua itu dihilangkan dua huruf. Semua itu dihilangkan berapa huruf? Dua huruf. Alhamdulillah. Ini yang bersendiri dengannya. Wayang faridul fa'ala. Dan al-fa'ala bersendiri dengan. Ya, al-fa'ala bifatilam bifatalannya. Fi wasbin ala fa'lan. Pada sifat yang berwazan fa'lan. Ya kan? Seperti atsyan. Ya, jau'an. Itu kan semua sifat itu. Paham ini? Ka'atsyan wa ghadban. Au ala fa'ala. Bil fatih ka'atsya wa ghadba. Mu'anasnya. Ya kan? Kan atsyan, mana siapa? Atsyan, mana siapa? Atsya. Paham ini? Ghadban, mana siapa? Ghadba. Pokoknya mudzakkar dan muannasnya dijama di atas wazan apa? Fa'a, fa'a, fa'a, la. Iya, takulu fil jama' antum katakan pada jamaknya atosya. Terus ghadaba. Paham? Wa rajitihima dhammul fa. Sebenarnya yang roji pada keduanya di doma apa? Fa-nya. Kasukaro. Seperti apa? Sukaro. Jelas ini? Jelas ini? Masya Allah. Kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala. Wayuhfal. Dan dihafal. Apa maksudnya dihafal? Ini sima. Sima'i. Tidak dikiaskan. Al-maftuh lam yang dipatah lamnya. Finah pada contoh. Habito. Bifatin pakasrin. Kan ini tiga huruf. Bisanya jamaknya menjadi begitu. Tapi ini dihapan. Tak boleh kias. Masalah ini tiga huruf. Habito. Bifatin pakasrin. Habito. Jamaknya apa? Habato. Dia tambah alifnya di jamak. Makanya ini sima. Simain. Tak kias. Yata. Yatim menjadi. Yata. Ma. Ayim. Wahya al-khaliya minazawj. Ayim. Ini yang kosong dari suami. Siapa itu kosong dari suami? Apa berarti bahasa Indonya? Hah? Duda. Kosong dari suami. Dia bilang kosong dari suami, duda. Kosong dari suami. Apa? Janda. Duda. Ada-ada saja. Janda. Ayim itu janda. Kalau gadis? Ais. Gadis bikr. Bikr. Gadis bikr. Kalau janda, gadis yang sudah janda, gadis yang sudah janda. Ayim. Makanya dia bilang yang sudah tiada suaminya. Apakah ditinggal mati atau ditinggal cerai? Jelas ini? Paham ini? Nah, itu perhatikan itu bahasa Arabnya. Karena ada dalam hadis. Ada dalam hadis terkait dengan persetujuan nikahnya. Persetujuan apa? Nikahnya. Kalau gadis setujunya diamnya. Kalau janda setujunya dia akan bilang karena sudah janda. Iya. Nah, nanti ditakbir dengan ayyim. Perhatikan baik-baik. Ayyim ini yang sudah tidak ada suaminya. Zamannya apa? Ayama. Tohir. Zamannya apa? Toharo. Fikoli miril qais. Pada perkataannya Imri'il Qais, siabu bani aufin toharo nakiyah. Dia bilang toharo nakiyah. Ini sima? Sima'i. Wafisatin ro'is. Wafisatin ro'is. Ida usiba ro' suha. Ya? Ro'asa. Wayuhbat al-matmum. Finah kodim kudama wa asir usaro. Dia bilang, wafi syatir rois dan pada kambing yang rois, kambing yang menjadi rois, apa kambing yang menjadi rois? Pimpinan rombongan. Kalau dia ditimpakan oleh bahaya kepalanya, maka ro'asa. Jamannya apa? Ro'asa. Iya. Dan dihafal di doma. Berarti seperti pada contoh kodim, seharusnya kan kodama, tapi dihafal kudama. Paham? Asir seharusnya apa? Asaro, tapi dihafal usaro. Paham? Ini dihafal. Masih? Tambah? Hah? Tambah? Siompu? Tambah siompu? Apa? Sudah? Capek nantum? Alhamdulillah, sudah dulu? Karena saya mau banyak supaya cepat selesai ini jadi satu. Tapi tidak apa-apa. Daripada nanti siompu marah-marah.